الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih melanjutkan pembahasan kita seputar permasalahan al-musabaqah dari kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa telah sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafir. Tidak ada pertandingan atau perlombaan yang disertai dengan ujrah atau apa saja namanya, ada imbalan, ada hadiah bagi yang memenangi perlombaan tersebut, kecuali dalam tiga hal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu memanah, berlomba pacuan unta atau pacuan kuda. Maka ketiga jenis ini telah sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diperbolehkannya. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang syarat al-muhallil, yaitu pihak ketiga. Pada pihak ketiga, mayoritas para ulama mensyaratkan adanya pihak ketiga yang ikut dalam perlombaan tersebut, sehingga upah yang didapatkan tidak berasal dari salah satu dari dua pihak yang berlomba. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa tidak disyaratkan al-muhallil dan diperbolehkan dalam tiga jenis perlombaan tersebut seseorang yang ikut perlombaan yang mengeluarkan sebagian dari hartanya. Misalnya dia mengatakan, apabila aku yang menang maka aku yang membayar 100.000 kepadamu, dan apabila engkau yang kalah, engkau yang membayar 100.000 kepada saya. Dalam tiga jenis perlombaan ini, disebabkan karena tidak adanya pensyaratan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada khilaf di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang tidak dipersyaratkannya ada pihak ketiga. Namun tentu apabila ada pihak ketiga, apakah itu dari pemerintah misalnya atau dari pihak yang lain yang bersedia untuk mengeluarkan hartanya dan memberikan hadiah kepada seorang yang memenangi perlombaan tersebut, maka yang demikian lebih aman, lebih selamat, dan terhindar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, disebabkan karena apabila tidak ada pihak ketiga maka dia mirip seperti al-qimar, perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya pihak ketiga, dan ini kekhususan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak termasuk dalam perkara al-qimar atau perjudian yang diharamkan. Kemudian keadaan yang kedua, perlombaan atau pertandingan yang mirip atau yang semakna dengan tiga keadaan tersebut, yang semakna dengan tiga keadaan, memanah, berlomba pacuan unta atau pacuan kuda, yang semakna dengannya. Apakah diperbolehkan dengan hadiah, dengan imbalan bagi orang yang memenangi pertandingan tersebut, yang semakna dengannya? Maka ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama dari madhab al-Malikiyah dan salah satu pendapat dari Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, demikian pula Ibnu Hazm dari Adz-Dzahiriyah, mereka berpendapat tidak diperbolehkan adanya imbalan, adanya hadiah bagi yang memenangi perlombaan, kecuali pada tiga jenis perlombaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahumullah ta'ala, mereka berpendapat bahwa apa yang semakna dengan tiga jenis pertandingan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tujuan al-i'dad, i'dadul 'uddah fil jihad, persiapan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan adanya imbalan, adanya jawaiz atau hadiah yang diberikan kepada seorang yang memenangi perlombaan tersebut atau pertandingan tersebut yang semakna dengannya, yang tujuannya adalah agar seorang termasuk dalam hal mempersiapkan diri dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti pertandingan ilmiah, dalam hal ilmu, ya, seorang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lalu kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu, siapa yang mampu menjawab maka dia yang dimenangkan dalam pertandingan tersebut, atau siapa yang paling banyak jawabannya dengan tepat maka dia yang memenangkan pertandingan tersebut, maka diperbolehkan, sebab menuntut ilmu adalah bagian dari al-jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan diperbolehkan karena itu bagian dari jihad fi sabilillah. Demikian pula yang semakna dengannya dari lomba atau pertandingan dalam hal tembakan, misalnya menembak jitu terhadap satu sasaran, yang semakna dengan memanah, lalu kemudian seorang mendapatkan hadiah atau mendapatkan imbalan dari pertandingan tersebut, maka diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, pertandingan atau perlombaan yang tidak termasuk dalam kedua bagian yang telah disebutkan, bukan salah satu dari tiga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan pula yang semakna dengannya, dan bukan pula yang semakna dengannya. Yani tidak ada kaitan dengan persiapan jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala, namun sekedar tasliyah, hiburan, tasliyah, ya, terfih, dan yang semisalnya. Maka keadaan yang ketiga ini tidak diperbolehkan adanya imbalan, dan tidak diperbolehkan adanya hadiah bagi seorang yang meraih kemenangan dalam perlombaan atau pertandingan tersebut. Ya, seperti seorang yang melakukan pertandingan atau perlombaan hanya sekedar hiburan, sekedar hiburan. Nah, main bola misalnya, atau main voli, atau yang semisalnya, ya, perlombaan-perlombaan yang sifatnya hiburan tidak termasuk bagian dari i'dadul uddah, persiapan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan ada iwad, ada imbalan dari hasil pertandingan tersebut atau perlombaan tersebut. Oleh karena itu, al-lajnah ad-da'imah dalam salah satu fatwa yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumullah ta'ala, ditanya dalam salah satu pertanyaan, ma hukmu musyahadati al-mubarah al-riyadiyah al-mutamathila fi mubarah ka'asil alam baghairi, apa hukumnya menyaksikan pertandingan olahraga yang itu adalah merupakan pertandingan perebutan piala dunia. Ini sepak bola yang dimaksud, dan yang lainnya. Maka lajnah da'imah menjawab, mubarayat kuratil qadam allati ala malin au nahwihi min jawaiz haram, pertandingan sepak bola yang disertai dengan imbalan harta atau yang semisalnya dari hadiah, ya, piala atau yang lainnya, ini adalah hal yang diharamkan. Likauni dhalika qimaran, karena ini termasuk dalam perjudian. Li'annahu la yajuzu akhdhu as-sabaqi wa huwa al-'iwad illa fi ma adzina fihi syar'u. Sebab tidak diperbolehkan mengambil imbalan dalam pertandingan, yaitu sebagai imbalan dari seorang yang memenangi pertandingan kecuali yang diizinkan dalam syariat. Wa huwa al-musabaqah 'ala al-khayl wal-ibil war-rimayah, yaitu pertandingan pacuan kuda, unta, demikian pula memanah. Wa 'ala hadha fa huduru al-mubarayat haram, maka berdasarkan hal ini menghadiri pertandingan-pertandingan, menghadiri jadi penonton, apalagi jadi supporter, ikut serta memeriahkan, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Wa musyahadatuha kadzalik, dan menontonnya juga demikian haram, adalah perkara yang haram. Liman alima annaha ala iwad, bagi orang yang mengetahui bahwa pertandingan ini ada imbalannya, menghadirinya tidak diperbolehkan, menyaksikannya tidak diperbolehkan. Li'anna fi hudurihi laha iqraran laha, karena menghadiri pertandingan tersebut, menyaksikan pertandingan itu, apalagi kalau jadi supporter, ya, mendukung salah satu dari kedua tim, saya tim fulan, yang satu juga saya tim fulan, masing-masing mendukung timnya. Ini menunjukkan ikrar, berarti dia setuju dengan apa yang terjadi. Dia menyetujui hal tersebut. Dan ini pada hakikatnya, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, ini yang berlaku pada seluruh pertandingan sepak bola dan yang lainnya. Ya, pertandingan sepak bola yang resmi, baik tingkat dunia atau tingkat nasional, ya, atau tingkat antar negara, ya pasti ada imbalannya. Pasti ada imbalannya. Maka ini menunjukkan bahwa menyaksikan hal tersebut adalah perkara yang haram dan tidak diperbolehkan. Amma idza kanatil mubarah ala ghairi iwad wa lam tushghil amma awjaba Allah min as-salati wa ghairiha wa lam tashtamil ala mahdhur. Adapun pertandingan yang tidak disertai imbalan, sekedar main, bermain begitu saja, dan tidak menyibukkan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dari salat dan yang lainnya. Karena ada sebagian itu kalau pertandingan sore hari, zuhur sudah hadir. Ya. Enggak usah mikir salat bagi mereka. Mereka meninggalkan salat. Ada sebagian yang masih mikir untuk salat. Setelah dia mengerjakan salat zuhur, langsung dijamak. Dijamak salatul asr. Katanya sudah mendapatkan fatwa dari ustadznya. Boleh menjamak salat dengan tujuan nonton sepak bola. Nonton pertandingan. Ya. Kalau di Makassar itu ya penggemar PSM. Ya. Maka ustadznya memfatwakan boleh menjamak salat. Kalau pertandingannya malam hari, maka sore hari, asar itu sudah masuk stadion. Nah, tiba waktu sholat, sudah jika memungkinkan dijamak, dijamak. Atau sekalian diakhirkan. Jamak takhir. Waktu maghrib tidak sholat. Tidak memungkinkan ya, di lapangan. Nah, setelah selesai pertandingan, pulang jam 11 misalnya. Baru pulang sampai di rumah dijamak. Jamak takhir. Kata ustadznya diperbolehkan. Nah, asal hukum pertandingannya saja tidak diperbolehkan. Karena disertai dengan imbalan. Namun kata beliau, apabila pertandingan tersebut tanpa ada imbalan dan tidak menyibukkan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dari sholat dan yang lainnya. Dan tidak mengandung hal-hal yang terlarang. Kakasyfil aurat. Seperti menyingkap aurat, membuka aurat, atau ikhtilatun nisa' birrijal, atau terjadinya percampur bauran kaum lelaki dengan wanita, atau wujudi alati lahwin, atau adanya alat-alat musik, ya, yang ini bawa trompet, yang ini bawa genderang, yang ini bawa macam-macam untuk mendukung timnya. Dan itu semua tidak ada dari perkara-perkara yang mungkar tersebut. Fala haraja fiha wala fi musyahadatiha. Maka tidak mengapa bermain dengan hal tersebut. Artinya asal hukum permainan olahraga diperbolehkan. Main sepak bola, main voli, main takraw dan yang lainnya. Asal hukumnya diperbolehkan. Ya. Dan diperbolehkan menontonnya selama tidak terdapat padanya perkara-perkara yang mungkar. Nah, jadi ini kesimpulan dari apa yang disebutkan dari hukum pertandingan atau perlombaan yang disertai dengan imbalan atau hadiah. Kata beliau rahimahullah taala, tajuzu al-musabaqatu ala iwadin fil ibil wal khail was siham. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafir. Diperbolehkan pertandingan dengan imbalan pada unta, kuda, demikian pula memanah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan. Yang berikutnya, kullu ma yatarattabu alaihi maslahatun syar'iyyah katadarrubi 'alal jihad wat tadarrubi 'ala masailil ilm fal musabaqatu fihi mubahah. Setiap pertandingan yang menghasilkan sebuah kemaslahatan syar'i seperti melatih diri untuk persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian menyebutkan termasuk bela diri karate misalnya atau silat, ya secara zahir hanya sekedar olahraga yang tidak mengandung perkara-perkara yang sifatnya mistik atau kesyirikan. Ya, sebagian belajar silat tapi orangnya belum kena sudah terlempar jauh. Ya, digini-gini kan, tuk, terlempar jauh sudah ini. Nah, dengan jinnya nih, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Atau seorang lompat, lompatnya berlebihan. Dari sini bisa naik ke lantai dua, lompat. Misalnya, maka ini yang di luar kebiasaan manusia, kemampuan manusia, maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Namun hal-hal yang sifatnya fisik, sekedar berolahraga, bergulat, diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bergulat. Atau yang semisalnya, yang sifatnya latihan fisik yang tidak mengandung perkara yang haram, ya seperti pertandingan tinju, haram tinju, sebab tidak diperbolehkan memukul wajah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tadribul wajah, jangan kalian memukul wajah. Sementara pertandingan tinju tujuan utamanya mukul wajah orang sampai bonyok kan, ya sampai pokoknya kalau bisa hancur. Nah itu tidak diperbolehkan. Nah tapi tujuannya maslah syar'iyah, melatih jihad, wat tadarrub ala masail ilm, melatih terhadap masalah-masalah ilmiah seperti yang kita sebutkan tadi, cerdas cermat, tapi dalam perkara-perkara syar'i, pertanyaannya pertanyaan ilmiah syar'iyah, maka pertandingan dalam hal ini adalah perkara yang mubah. Wa yajuzu akhdhul 'iwadhi 'alaiha, dan boleh mengambil imbalan padanya, sebagaimana yang kita sebutkan dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Yang keempat, kullu ma yuqsadu minhu al-la'ibu wal marah alladhi la madarrata minhu mimma abahahu syar'u tajuzu fihi al-musabaqah. Segala pertandingan yang dimaksudkan padanya bermain-main, ya sekedar apa istilahnya orang refreshing, sekedar permainan, ya yang tidak ada kemudaratan padanya dari hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, dari hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, berarti tidak termasuk yang dilarang oleh syariat, seperti main dadu, main joker kartu, ya main domino, maka ini hal-hal yang telah datang nas-nas yang melarang tentang hal tersebut, yang tidak diperbolehkan sama sekali. Main catur menurut pendapat jumhur ulama yang nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Jadi kata beliau yang dibolehkan oleh syariat maka diperbolehkan pertandingan atau perlombaan padanya. Bi syarti alla yushghila an umuriddin alwajibati kassalati wa nahwiha. Dengan syarat tidak menyibukkan dari perkara-perkara agama yang wajib. Karena keenakan akhirnya meninggalkan salat. Keasyikan akhirnya meninggalkan salat. Dan yang semisalnya. Wa hadha an-naw'u la yajuzu akhdhu al-'iwadhi 'alayhi. Maka jenis ini tidak boleh mengambil upah padanya sebagaimana yang kita sebutkan. Tidak boleh mengambil imbalan dari hasil pertandingan tersebut. Yang tidak termasuk dalam tiga kategori yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak termasuk pula bagian dari i'dadul 'uddah lil jihad, persiapan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, namun hanya sekedar permainan refreshing atau yang semisalnya, maka tidak diperbolehkan ada imbalan pada pertandingan tersebut bagi seorang yang meraih kemenangan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita sebutkan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan. Bagaimana hukumnya perlombaan cerdas cermat dalam hal perkara ilmu dunia? Boleh, tapi tidak perlu ada imbalan. Apakah puasa Senin Kamis berpasangan? Bagaimana jika saya pada hari Senin tidak berpuasa sedangkan pada hari Kamis berpuasa? Silakan, puasa sunnah bebas, ya. Tidak ada harus kalau puasa hari Senin harus puasa hari Kamis. Tidak ada persyaratan. Sampai di sini insyaallah akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.